Saudara-saudara kalian, kita tahu bahwa saat ini ya, kalau kita seringkali mendengar berita-berita terjadi pertikaian di dalam gereja gitu ya. Bukan hanya antara jemaat dan antara jemaat di antara umat, tetapi juga di gereja terjadi penyelewengan-penyelewengan di dalam kepemerintahan ya. Jadi saudara-saudara, banyak terjadi perselisihan, pertikaian di dalam tengah-tengah gereja sehingga menyebabkan orang menjadi tidak suka lagi ke gereja gitu ya. Dan banyak pandangan-pandangan sinis terhadap kehidupan daripada gereja itu. Karena banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan di dalam gereja. Kalau demikian kita melihat ya, saudara-saudara, kalau menurut data daripada ada riset ya, Pew Research yang memiliki tentang kehidupan beragama di dunia, bahwa sekarang yang mayoritas adalah kelompok daripada saudara kita yang di seberang gitu ya. Kemudian baru Katolik, baru Kristen gitu ya, Protestan. Dan terakhir itu adalah ada Buddha, Hindu, dan juga yang berkembang adalah kelompok daripada ateis gitu ya, atau free thinker. Kemudian juga mereka itu tumbuh pesat, bukan hanya di dalam kalangan-kalangan tertentu, tetapi juga sudah masuk ke dalam kalangan-kalangan yang cukup tinggi gitu ya. Para mahasiswa, para profesional sudah mulai berpikir, kalau kehidupan gereja seperti demikian, untuk apa kita ikut ke gereja gitu? Untuk apa kita ikuti ajaran-ajaran gereja? Sehingga kehidupan daripada bergereja itu menjadi mendapatkan pandangan yang negatif ya. Salah satu contoh adalah di mana gereja-gereja, kalau kita pergi ke luar gitu ya, di Eropa, gereja-gereja yang dulu cukup berkembang dari kelompok mainstream sekarang merosot gitu ya, kosong. Bahkan di Amerika ada gereja yang dijual gitu. Kenapa? Karena mengalami kebangkrutan. Jadi saudara-saudara boleh berpikir, bukan cuma usaha yang bangkrut, tapi gereja juga bisa bangkrut ya. Why? Kenapa? Banyak sekali penyebab-penyebabnya. Nah, kalau demikian kita akan melihat hari ini, kalau gitu siapa pemilik gereja sesungguhnya? Kok bisanya gereja mengalami kebangkrutan gitu ya? Kita tahu bahwa gereja itu ya berasal dari kata ekklesia, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya dipanggil keluar. Gereja itu terdiri dari orang-orang pilihan yang dipanggil keluar dari masyarakat. Jadi gereja itu adalah kelompok persekutuan daripada orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang dikuduskan Tuhan, keluar daripada masyarakat. Jadi maksudnya kelompok orang-orang yang dikuduskan ini adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Bukan karena dia antik gitu ya, tetapi karena dia dipilih oleh Tuhan, hidup kudus di antara orang-orang dunia yang berdosa ini. Kemudian Luther dan Calvin memberikan satu definisi, yaitu gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus, yaitu persekutuan orang percaya yang disucikan di dalam Kristus dan yang disatukan dengan dia sebagai kepala mereka. Ya, jadi intinya adalah persekutuan daripada orang-orang kudus. Kita dikuduskan bukan karena kita kudus, tapi karena dikuduskan oleh Kristus Yesus. Dan disatukan dengan dia, Yesus Kristus sebagai kepala daripada kita semua umat orang percaya. Tetapi pandangan liberal mengatakan gereja bukan kelompok orang-orang yang dikuduskan, tetapi hanya sekedar pusat sosial. Jadi sebuah institusi yang didirikan manusia dan bukan Tuhan. Jadi hanya kelompok orang yang bersama-sama melakukan aktivitas sosial didirikan atas inisiatif daripada manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ada bermacam-macam pandangan yang bisa kita lihat dari definisi yang tadi. Banyak lagi yang lain ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana seharusnya keberadaan gereja itu. Gereja itu dari bahasa Inggris church ya. Itu sebenarnya berasal dari kata kuriakos, bahasa Yunani juga. Artinya milik Tuhan. Kalau tadi ekklesia, sekarang kuriakos. Loh, kok berbeda? Intinya adalah persekutuan daripada orang-orang kudus gitu ya. Jadi kata gereja ini artinya sebenarnya adalah milik Tuhan. Coba kita buka di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Sudah? Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kita melihat bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang mendirikan jemaatnya. Batu karang ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebagai batu dasar dari segala gereja yang ada di dalam dunia ini. Dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Ya. Jadi saudara kita bisa melihat bahwa milik Tuhan adalah bangunan rohani daripada Allah. Kita adalah bangunan rohani daripada Allah itu. Nah kemudian keberadaan gereja itu juga dikatakan sebagai tubuh Kristus ya. Di dalam Efesus 1 ayat 23. Efesus 1 ayat 23. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tubuh orang beriman, tubuh orang yang sudah percaya ini adalah tubuh yang sudah dipersatukan dengan Tuhan. Diatur oleh Kristus sebagai kepala gereja. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini Kristus secara spiritual mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya karena Kristus adalah yang menyelamatkan. Nah kalau kita melihat di dalam kehidupan dunia ini, banyak denominasi-denominasi gereja gitu ya. Ada kelompok A, B, C, D dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang bermacam-macam ragamnya. Lalu kalau demikian, apakah mereka juga tubuh Kristus gitu ya? Apakah mereka juga Yesus sebagai kepala? Nah dasar daripada segala sesuatunya tubuh Kristus, berarti kepalanya adalah Kristus. Ya, sebagai kepala gereja, kalau kita tahu bahwa kepala itu adalah pusat gitu ya. Anggota tubuh semua digerakkan oleh satu di kepala kita, di bagian kepala. Jadi kalau Kristus adalah kepala, maka kita sebagai tubuh Kristus seharusnya kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Nah, tapi dikatakan walaupun banyak denominasi, tapi hanya ada satu gereja sejati yang bersifat universal. Yaitu gereja yang dipersatukan Tuhan pada saat kedatangan Tuhan nanti. Jadi saudara-saudara, kita adalah tubuh Kristus yang berbeda-beda anggota, tetapi kita mempunyai satu kepala ya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian keberadaan gereja juga dikatakan sebagai bait Roh Kudus. Karena kita tahu ada bahwa kita gereja itu bukan gedung ya, tetapi tubuh kita. Di mana tubuh kita ini sudah diperbaharui oleh Roh Kudus yang memberikan anugerah dan karunia kepada kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, bait Roh Kudus ini adalah tempat di mana berdiamnya Roh Kudus. Kalau kita sudah mengaku percaya, kalau kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kemudian gereja juga, keberadaan gereja dikatakan sebagai mempelai Kristus ya. Mempelai wanita Kristus, mempelai perempuan Kristus. Kristus adalah pengantin gitu ya. Dan kita adalah mempelai perempuannya. Lalu dengan demikian, kalau kita sebagai bagian daripada mempelai wanita Kristus, seharusnya ya kita sudah, artinya kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka kita harus memelihara kesetiaan di dalam hidup ini. Seperti pasangan suami dan istri, kalau sudah dipersatukan maka dia harus menjalani kehidupannya dengan kesetiaan. Nah, itulah yang dituntut oleh kita sebagai mempelai daripada Kristus. Lalu kita juga bisa melihat keberadaan daripada gereja. Ya, sebagai milik Tuhan tadi ya. Gereja adalah milik Tuhan, kurioskos. Jadi Tuhan sendiri yang telah memanggil. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita menjadi murid-muridnya, sehingga Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tuhan memilih murid-muridnya yang akan menempatkan posisi sebagai dasar bangunan yang akan didirikannya. Di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 tadi jelas sekali Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan ya umat jemaatku. Di mana Tuhan mengutus Petrus pada bab ini dikatakan Petrus sebagai wakil daripada rasul-rasul yang ada pada saat itu mewakili Tuhan sebagai gereja, pemimpin gereja yang mula-mula ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang mendirikan gereja itu, Tuhan yang memanggil dan memilih murid-muridnya, itu adalah dasar di mana kita sebagai gereja yang boleh ikut di dalam kehidupan sebagai jemaat Allah. Nah, di dalam pemerintahan daripada gereja ini, kita juga tahu gereja ini bermacam-macam organisasi gitu ya, sistem pemerintahan di dalam gereja ada bermacam-macam. Yaitu ada episkopal, presbiterial, kemudian juga ada kongregasional gitu ya. Jadi ada tiga yang besar di mana ada bermacam-macam sistem pemerintahan di dalam dunia ini. Nah, kita tahu bahwa sistem pemerintahan gereja seharusnya juga ada di bawah kuasa Tuhan. Coba kita buka di dalam Kisah 14 ayat 23. Kisah Rasul 14 ayat 23 saya bacakan. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi di dalam sistem organisasi gereja ada jabatan-jabatan yang di sini disebutkan penatua, kemudian mereka diserahkan kepada Tuhan sebagai pelayan, penatelayan di dalam jemaat itu. Dan ini adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, saudara-saudara, di dalam kelompok daripada sistem pemerintahan yang episkopal itu, di mana kita tahu bahwa uskup sebagai dianggap sebagai penerus daripada rasul, dan dikatakan bahwa Petrus itu dianggap sebagai rasul yang utama gitu. Di dalam sistem pemerintahan episkopal ini, jemaat tidak bisa mengeluarkan pandangannya gitu ya. Setiap keputusan hanya diambil oleh para uskup. Nah, kita juga pernah mendengar di dalam hal ini ada peristiwa di mana Paus akhirnya mengeluarkan surat gitu ya, surat pengakuan dosa yang diperjualbelikan. Nah, ini juga karena mereka menganggap bahwa mereka adalah yang paling tinggi, yang spesial. Jadi mereka boleh memutuskan apa saja dan jemaat tidak ikut terlibat di dalam keputusan-keputusan yang diambil. Kemudian kita lihat di dalam presbiterial, yaitu kelompok sistem pemerintahan di mana Di situ ada penatua, kemudian pengajar, ada diaken-diaken. Mereka semua dipilih oleh jemaat sebagai wakil, ya, wakil yang dipilih oleh jemaat. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem ini ada keputusan-keputusan diambil bersama daripada pejabat-pejabat gereja ini dengan umatnya. Lalu kemudian yang kongregasional itu yaitu di mana gereja adalah independen, mandiri. Gereja-gereja lokal berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan gereja-gereja yang lain. Mereka hanya mapan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada gereja-gereja yang lain. Kalau demikian, kita lihat mana yang lebih baik di dalam sistem pemerintahan gereja yang ada di dalam kehidupan kita ini. Mana yang paling mendekati kepada kebenaran Alkitab? Yang mana? Presbyterian. Bukan karena kita dari kelompok Presbyterian gitu ya. Lalu kita merasa, wah saya yang paling benar gitu. Bukan itu ya. Tetapi karena Tuhan mau melibatkan setiap umatnya, yaitu jemaat-jemaatnya sebagai gereja-gereja di dalam pengambilan keputusan. Karena di dalam sistem ini banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan ya. Tadi di dalam episkopal terjadi penyelewengan karena paus mengambil keputusan sendiri. Lalu di dalam kongregasional juga, di mana para pendeta gitu ya mendapatkan miliknya jemaat yang memberikan perpuluhan buat dirinya sendiri gitu ya, padahal itu seharusnya dikelola untuk pelayanan di gereja, untuk orang-orang miskin gitu, dan juga untuk gedung itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat, tetapi bukan berarti di dalam kelompok Presbyterian tidak ada yang kurang gitu ya. Lalu semua baik-baik, tidak ada penyelewengan, ada juga gitu ya. Kadangkala kita juga bisa melihat di mana dari kelompok gereja-gereja Presbyterian ini, mainstream ini, lalu gereja pun bisa dijual ya. Bukan oleh keputusan daripada jemaat, tetapi hanya beberapa orang yang mempunyai jabatan lalu bisa dijual gitu ya. Padahal seharusnya jemaat juga harus dilibatkan di dalam keputusan-keputusan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seharusnya sistem pemerintahan di dalam gereja itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan menetapkan di dalam Alkitab, yaitu ada penatua, ada pengajar, ada diaken, dan semua ada di dalam sistem pemerintahan gereja yang Tuhan adalah pemiliknya. Jadi tidak bisa dilakukan semena-mena gitu ya. Kalau pimpinan yang mau ini lalu langsung jalankan. Mau jual gereja langsung dijual gitu ya. Padahal itu adalah milik daripada jemaat bersama-sama. Dan dikatakan bahwa kesatuan bukan karena organisasinya sama. Tetapi kita bisa bersatu karena dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Sama-sama memiliki kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau gereja itu milik Tuhan, ya, ini berarti Allah sumber dari semua otoritas, semua pengusaha atas seluruh dunia, raja atas segala raja. Ya, di sini kita bisa melihat kalau Tuhan adalah pemilik daripada gereja, bukan hanya gereja yang ini, tapi juga seluruh dunia. Tuhan adalah raja atas segala raja. Dia yang memilih, dia yang menetapkan, dia yang menebus, dan dia yang menghakimi dunia. Jadi dalam hal ini Tuhan juga pada kedatangan yang kedua kali, dia akan menghakimi orang-orang, bukan hanya orang-orang yang percaya, tapi juga orang-orang yang bukan percaya. Jadi dia adalah raja di atas segala raja yang menentukan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga, ya, mana lalang, mana gandum, dipisahkan. Nah, kita bisa melihat di dalam kitab Mazmur 96 ayat 13. Jadi orang-orang percaya, kita yang sudah mengaku percaya, beriman kepada Tuhan adalah anggota kerajaan Allah, ya. Jadi kita punya kerajaan, bukan kerajaan di dunia ini, tapi kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan di surga, di mana Allah sebagai raja di atas segala raja yang memerintah dalam kekekalan. Kemudian kita ketahui, kalau gereja ini milik Tuhan, maka semua milik gereja adalah milik Tuhan. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Semua setuju? Kalau gereja ini milik Tuhan, maka semua milik gereja adalah milik Tuhan. Ya, betul? Ya. Kalau demikian, kalau semua milik gereja, tadi kita katakan bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Ya. Kalau orangnya ini adalah milik Tuhan, maka seluruh harta milik daripada orang itu juga milik Tuhan. Kalau demikian, kalau semua jemaat mengumpulkan persembahan, persembahan itu diberikan untuk gereja. Milik siapa seharusnya? Seharusnya untuk Tuhan, milik Tuhan juga. Tetapi kenyataannya gitu ya. Di dalam kenyataannya saat ini bahwa seringkali umat mengumpulkan persembahan lalu harta atau materi yang dikumpulkan bukan lagi emang disebutkan sebagai ya untuk kita membangun gereja. Tetapi kalau diteliti ada beberapa yang bukan memakai nama gereja tetapi memakai nama pribadi dengan alasan supaya lebih mudah. Tetapi saudara-saudara, kalau demikian itu pakai nama pribadi dari pendetanya atau pimpinannya, maka satu saat gitu ya, ketika pendeta atau pemimpin gereja ini meninggal, kira-kira warisannya jatuh ke siapa? Ke keluarganya, warisannya ke keluarganya, ke anaknya, ke istrinya gitu ya. Nah, maka seringkali terjadi perselisihan. Seharusnya kalau ini uang daripada jemaat, maka seharusnya itu gereja juga di atas nama gereja. Karena itu adalah milik Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dalam hal ini. Kalau kita melihat seluruh jemaat diwajibkan untuk mengumpulkan persembahan gitu ya, persepuluhan. Lalu persepuluhan ini diberikan kepada jemaat. Maka kepada pemimpin gereja. Maka jemaat ini berkurang 90%, misalnya dikasih 10% ya. Berarti pemimpin gerejanya ini mendapat lebih besar, lebih banyak daripada si umat yang memberinya itu. Nah, saudara-saudara, kalau itu untuk kepentingan hanya kepada pemimpin gereja, maka akan terjadilah pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin gereja yang kaya raya, pasti lebih kaya dari jemaatnya. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak. Pengusaha memberikan persembahan, jemaat memberikan persembahan, semua uang daripada jemaat masuk ke kantongnya. Jelas hamba Tuhannya lebih kaya daripada jemaatnya, bukan? Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa melihat demikian, kalau demikian, apakah Tuhan menginginkan bahwa milik daripada uang-uang yang dikumpulkan, materi yang dikumpulkan ini menjadi milik pribadi daripada hamba Tuhan? Kalau kita lihat di dalam hal ini, Tuhan mengatakan milik gereja adalah milik Tuhan. Bukan milik pribadi, perorangan. Tetapi milik daripada Tuhan, yaitu seluruh jemaat bersama-sama di tempat itu. Nah, kalau demikian kita juga bisa melihat beberapa mungkin gereja-gereja di tempat-tempat yang miskin, yang kurang, tetapi hamba Tuhannya cukup kaya raya gitu ya. Punya range tanah yang besar-besar, bahkan punya pesawat pribadi sendiri. Wah, bukan demikian yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan bahwa milik gereja adalah untuk kebersamaan, untuk tujuan dikelola bagi kepentingan umatnya. Ya. Lalu kalau demikian, sekarang kita melihat apa kuasa yang diberikan kepada gereja. Gereja milik Tuhan, lalu kuasa apa yang diberikan kepada gereja? Kuasa yang diberikan kepada gereja di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 tadi kita sudah baca bahwa apa yang diikat di dunia terikat ke surga. Maksudnya apa? Bahwa kita harus memberitakan kebenaran, ya. Diberikan kuasa untuk memberitakan kebenaran. Dengan memberitakan kebenaran, maka kita gereja itu menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dengan kekuatan ini, maka seluruh keputusan daripada gereja menjadi terikat ke surga. Jadi bukan berarti apa yang kita punya di dunia lalu dibawa ke surga, bukan. Tetapi apa yang ditetapkan sebagai gereja yang benar, maka itulah yang terikat ke surga. Jadi saudara-saudara, kuasa dari gereja adalah untuk memberitakan kebenaran. Dan kemudian kita bisa melihat juga kuasa yang diberikan kepada gereja adalah di mana pejabat-pejabat gereja sebagai wakil dari Allah yang memiliki otoritas dari Allah. Itu pejabat-pejabat yang dipilih oleh umatnya, maka dia dipilih sebagai wakil yang memiliki otoritas dari Allah, bukan dirinya sendiri. Jadi dia tetap ada di bawah kekuasaan daripada Tuhan. Ya, dia harus taat kepada perintah Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar pengetahuan yang mengisi otak, tapi bagaimana dia melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian kita juga bisa melihat kuasa yang dimiliki oleh gereja adalah mewakili pemerintahan Tuhan atas keadaan rohani dan spiritual. Kita buka di dalam 1 Korintus 5 ayat 4. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Ya, berarti di sini kita punya kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri, yang memperbaharui di dalam kehidupan spiritual kita, sehingga kita bisa mentaati setiap firman Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi di dalam hal ini keadaan rohani daripada jemaat seharusnya makin lama makin baik kalau kehidupan rohani dan moral mereka lebih baik dan spiritual mereka akan bertumbuh terus, maka kita tahu bahwa sungguh indahnya kehidupan bergereja itu. Nah, di sini dipisahkan antara kehidupan di dalam bergereja dan kehidupan di dalam pemerintahan secara negara. Karena negara adalah keadaan yang dibagi untuk kehidupan daripada sivil, ya, legalitas yang berlaku di dalam kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang jemaat Tuhan seringkali mengalami hambatan gitu ya. Ada kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan kita. Tetapi itu tidak membuat kita seharusnya undur atau mengikuti dunia. Karena kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita sehingga kita bisa dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh hidup dekat dengan Tuhan dan tidak lagi terbawa arus oleh kehidupan dunia ini. Lalu yang terakhir kita bisa melihat kuasa daripada gereja adalah melayani Raja yang kekal. Bukan melayani raja dunia yang sementara, yang kehidupan di dalam dunia ini yang hanya fana gitu ya. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan sebagai anggota kerajaan Allah. Kalau anggota kerajaan Allah, maka kita tahu rajanya ialah Allah sendiri dan kita adalah anggota-anggotanya yang terus boleh melayani Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bukan yang sementara yang dikejar, tetapi ada kekekalan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita sebagai milik Tuhan, gereja yang pemiliknya adalah Tuhan, maka kita yang sudah ditebus, diselamatkan, seharusnya kita tunduk dan taat menjalani perintah Tuhan. Karena hidup kita bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian kita juga melihat bahwa kita dipanggil menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Seluruh hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipanggil menjadi milik Tuhan, maka kita seharusnya menjadi alat Tuhan yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengisi pengetahuan, tahu akan kebenaran firman Tuhan, tapi juga harus melakukan di dalam kehidupan seluruh kehidupan kita. Yaitu apa yang kita miliki. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, materi kita. Semuanya adalah milik Tuhan yang boleh kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau semua milik kita adalah milik Tuhan, maka seharusnya kita harus tetap setia di dalam setiap pergumulan kita. Baik suka maupun duka. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, yang senantiasa memelihara hidup kita. Maka kita seharusnya juga setia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengakui kita adalah gereja-gereja Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, apakah yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Sudahkah kita menjadi alat Dia di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita tetap setia menjalani kehidupan walaupun kesulitan-kesulitan terus menghantui kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini? Saudara-saudara boleh merenungkan kembali kehidupan masing-masing. Sudahkah saya melakukan yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah saya menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Sudahkah saya tetap setia di dalam setiap pergumulan hidup saya untuk tetap memuliakan Tuhan, baik suka maupun duka?